Ada di mana-mana, orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana, orang desa, orang kota, kita semua sama. Tapi hati kita berbeza, walau muda, walau tua, yang beza hanyalah takwa. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana, orang desa, orang kota, kita semua sama. Tiada selamanya, semua yang kita nikmati hanyalah sementara. Yang cantik akan pudar, yang muda akan tua. Harta-harta kan ditinggalkan, yang dibawa hanya amalan. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana, orang desa, orang kota, kita semua sama. Walau di dunia kita senang, tapi di akhirat belum tentu. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana, orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana, orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana, orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang, ada di mana-mana.